Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-20 dari bulan Rabi'inil Akhir 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 4 Desember 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Al-Allamah Baqiyatus Salaf Al-Syeikh Salih bin Fauzan Al-Fauzan Hafizahullah Wara'ah. Di dalam karya beliau yang berjudul Ittihaful Qari Bita'liqati ala syarhi sunnah dari Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan kaidah yang ke-20 terkait dengan akidah yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan itulah akidah min aqaidi ahli sunnati wal jamaah, terkait dengan al-imanu bil malaikah wal anbiya war rusul. Bismillah taala, pada malam hari ini kita akan masuk kepada kaidah yang baru, kaidah yang ke-21 yang disebutkan oleh al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, wal imanu bi annal jannata haqqun wan nara haqqun wa annahuma makhluqatan. Kata al-imam al-barbahari alaihi rahmatullah, di antara akidah min aqaidi ahli sunnah adalah wal imanu bi annal jannata haqqun wan nara haqqun, bahwasanya syurga Allah subhanahu wa ta'ala adalah hak yang harus kita imani hal tersebut. Begitu pula neraka Allah jalla jalaluh pun adalah satu hal yang hak. Wa annahuma makhluqatan, dan keduanya yakni al-jannah wan nar adalah dua makhluk yang telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu fis sama'is sabi'ah wasaqfuha al-arshu. Adapun al-jannah posisinya berada pada langit yang ketujuh, dan di atasnya bahagian atapnya adalah al-arsh, yakni arshur rahman. Wan naru tahta al-ardi sabi'ati sufla. Sementara neraka itu berada di bawah bumi yang ketujuh. Karena ikhwati fillah yara'akumullah wa ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh, kita mengetahui bahwasanya surga itu berada pada posisi yang paling tinggi, berbeda dengan an-nar. Setelah kita mengetahui bahwasanya langit Allah subhanahu wa ta'ala berjumlah 7, sab'u samawat, begitu pula bumi Allah Jalla wa'ala pun memiliki 7 lapis, sab'ina ard, masing-masing al-ard sab', 7 lapis bumi, 7 lapis langit. Karena ini semua datang dalam ayat-ayat yang ayat-ayat Al-Quranul Karim, begitu pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahihah. Al-aradin as-sab', yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, 7 lapis bumi. Maka an-nar berada pada posisi yang paling rendah, yaitu di bawah lapis ketujuh dari bumi Allah Jalla wa'ala yang paling dasar, sementara Al-Jannah berada pada posisi yang paling tinggi, yaitu di atas langit ketujuh. Yang di atasnya lagi ada Arsyur Rahman Subhanahu wa ta'ala. Wahuma makhlukatan. Dan kaidah ini menyebutkan bahwasanya Al-Jannah wa nar dua-duanya telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qad 'alima Allahu ta'ala 'adada ahli al-jannati wa man yadkhuluha wa 'adada ahli an-nari wa man yadkhuluha la tafnayani abadan. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui berapa jumlah ahlul jannah yang akan masuk ke dalamnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengetahui berapa jumlah ahlun nar yang akan Allah Jalla wa'ala jerumuskan ke dalamnya. La tafnayani abadan. Sama sekali tidak akan habis apa yang terkait dengan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena semuanya telah tercatat dan pasti akan sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Tidak akan menyelisihi. Kalau memang takdirnya seseorang syaqiyun pada kehidupan akhiratnya, maka wal'iyadzubillah dia akan menjadi seorang ahlun nar. Sementara ketika seseorang berada pada posisi takdir sa'idun pada kehidupan akhirahnya, maka dia akan menjadi ahlul jannah. Tidak akan mungkin diselisihi oleh Allah Jalla wa'ala sesuai dengan takdirnya masing-masing. Yang nantinya insyaAllah ta'ala beliau akan menjelaskan bahwasanya keadaan yang terkait dengan takdir ahlul jannah wan nar bagaimana mungkin, karena di sana ada sebagian syubhat yang tersampaikan, bagaimana mungkin kita bisa beramal kalau memang kita sudah ditakdirkan sebagai ahlul jannah. Ya sudah, walaupun kita minum khamar, walaupun kita durhaka kepada kedua orang tua, walaupun kita bermaksiat, kita pun akan masuk ke dalam al-jannah. Jadi banyak ini akan dibahas oleh beliau nanti pada waktunya biidznillah ta'ala. La tafnayani abadan. La tafnayani abadan. Yang namanya al-jannah wan-nar ini sama sekali tidak akan pernah luput. Selalu ada. Senantiasa ada. Baqa'uhuma ma'a baqa'illahi abadal abidin. Karena al-jannah wan-nar itu tidak akan pernah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang sudah diciptakan oleh Allah Jalla Jalalo. Maka al-jannah wan-nar akan terbuka lebar selama-lamanya, tanpa sama sekali akan dinafikan sedikit pun. Tidak akan habis. Ini yang namanya al-jannah wan-nar. Wadahrad dahirin. Sepanjang masa akan terus ada al-jannatu wan-nar. Karena sebahagian syubhat min ahli al-bid'ah wal mubtadi'ati wadh-dhullal menyebutkan bahwasanya surga dan neraka itu saat ini belum ada. Al-jannatu wan-nar saat ini belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau sudah diciptakan oleh Allah Jalla wa ala, siapa penghuninya? Man ahlul jannah wa man ahlun nar? Karena orang-orang semuanya sekarang masih berada di alam barzakh. Bahkan Fir'aun juga masih berada di alam barzakh yang sedang wal'iyadzubillah mendapatkan siksa kubur, azab kubur yang diberikan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka syubhat seperti ini akan dijawab semua oleh beliau, Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa'ra'ah. Wa Adam alaihi salam kana fil jannatil baqiyatil makhluqah. Di antara dalil secara global, secara umum yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Barbahari alaihi rahmatullah menunjukkan bahwasanya syurga, neraka, al-jannah, an-nar itu ada dan telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena ayah kita Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam dahulu berada di dalam syurga. Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam berada di dalam jannah. Berada di dalam al-jannah. Al-baqiyah, al-makhluqah. Yang telah ada dan telah tercipta. Fa-ukhrija minha ba'dama asallahu azza wa jal. Ba'dama asallaha azza wa jal. Dan Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam dikeluarkan dari al-jannah setelah beliau bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaidah yang ke-21, ikhwati fillah ya ra'akumullah, yang akan kita bahas pada hari-hari kedepannya bi'idnillahi ta'ala. Disebutkan oleh Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan terkait dengan syarah penjelasan dari kaidah ini. Min arkanil iman, di antara rukun dari keimanan, al-imanu bil yaumil akhiri bi jami'i ma fihi, adalah ketika kita beriman dengan adanya hari akhir dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Wa mimma fil yaumil akhir, begitu pula yang telah terciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari akhir tersebut. Al-jannatu wan-nar, di antaranya adalah al-jannah wan-nar, yang telah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di hari akhir, dan kita wajib untuk mengimaninya walaupun kita sama sekali tidak pernah melihatnya, walaupun kita sama sekali tidak pernah merasakannya, walaupun seakan hati ini bergejolak bagaimana beriman sementara syubhat-syubhat terlontar di luar sana. Masa Allah menciptakan jannah wan nar tanpa ada penghuni? Masa Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk-makhluknya sia-sia? Bergejolak hati ini, mau beriman ataukah tidak? Mau beriman tapi tidak tenang, tidak beriman tapi khawatir kufur. Maka disinilah yang dibutuhkan dari bekal ilmu syar'i. Ayuhat talabah bil khusus. Bagaimana seorang talabatul ilm harus benar-benar memiliki ilmu yang mutamakkinah, memiliki ilmu yang benar-benar rasikh, tertanam pada sanubari-sanubarinya, tertanam pada hati-hatinya sehingga dia tidak goncang untuk menggoyahkan akidahnya. Dia tidak mudah untuk terpengaruh dengan syubhat-syubhat yang ada pun dia dengan kemumpuni ilmu yang ada padanya, dia bisa meyakinkan orang lain bahwa al-jannatu wan-nar, salah satu contohnya adalah makhluqatan, telah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu tidak bisa akan keluar dari seorang yang bermalas-malasan dalam talabul ilminya, bermalas-malasan dalam murojaah Al-Qur'annya, bermalas-malasan dalam amalan-amalan sehari-harinya. Mungkin zikir pagi sore saja tidak dilakukan, ini bukan seorang talabatul ilm namanya. Na'udzubillah min dalik. Kemudian kata beliau, wahuma daral jazak, sungguh yang namanya al-jannah wan-nar adalah tempat yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan untuk membalas perbuatan-perbuatan hambanya. Seperti yang sudah kita jelaskan di pertemuan-pertemuan yang lalu, di sekian banyak majalis, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lah yang telah berfirman, jaza'an wifaqa, masing-masing dari hamba ini akan mendapatkan balasan yang setimpal. Ketika dia menjadikan dirinya sebagai seorang yang bergelimang, berfoya-foya dengan kemaksiatan demi kemaksiatan, dia turuti hawa nafsunya, dia sudah bermuamalah dengan riba dan sudah nyaman dengan riba tersebut, dia tidak mau keluar dari zona nyaman yang ada. Dia sudah berada pada satu kemaksiatan yang sudah nyaman dengan kemaksiatan tersebut apapun bentuknya, dan dia tidak mau keluar dari zona nyaman yang ada. Dia tidak mau mengorbankan itu semua hanya untuk dalam tanda kutip akhirat, yang mungkin menurut dia belum tentu ada. Jazaan wifaqa, kelak nanti di akhirat dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Begitu juga di sisi lain, ketika hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mau berkorban untuk terus meneteskan keringat-keringatnya, beramal dengan amalan-amalan soleh, berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, walaupun orang-orang mencela dia, walaupun orang-orang mencemooh dia, walaupun orang-orang memojokkan dia, maka jazaan wifaqan, balasan yang setimpal pun akan Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Tidak ada satu pengorbanan sekecil apapun yang akan disia-siakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Allah jalla wa'ala telah menyiapkan yang namanya daral jaza, satu negeri yang padanya nanti, satu kesempatan yang padanya nanti akan ada pembalasan dari setiap apa yang kita kerjakan. Fal mu'minuna fil jannati allati u'iddat lil muttaqin. Adapun mereka orang-orang yang beriman akan berada di dalam al-jannah yang telah Allah Subhanahu wa taala persiapkan untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang yang bertakwa. Karena yang namanya keimanan dan ketakwaan seperti yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah itu tidak akan terselisih. Pasti akan berjalan bersama. Semakin lurus keimanannya, semakin tinggi ketakwaan yang dia miliki. Karena memang perbandingannya demikian. Tapi semakin lemah keimanannya, wal'iyadzu billah, unsur ketakwaannya pun akan semakin lemah. Wal kuffar finnar allati uiddat lil kafirin. Sementara mereka orang-orang kafir, wal'iyadzu billah, akan dimasukkan oleh Allah Jalla wa'ala ke dalam an-nar, yang memang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan, telah persiapkan untuk mereka orang-orang kafir, wal'iyadzu billah. Fahuma daral jazaa, maka al-jannah wan nar keduanya adalah tempat Allah Jalla wa'ala memberikan balasan dari perbuatan-perbuatan hambanya. Wad dunya daru amalin laisa fiha jazaa'un. Sementara kehidupan kita di dunia ini, beliau ingatkan, ikhwati fillah ya ra'akumullah wa ya ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Kehidupan kita di dunia ini adalah tempat untuk kita beramal. Kesempatan kita hanya apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari kehidupan dunia kita. Yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa umur-umur Bani Adam, umur-umur umatku ini secara khusus, kata beliau, ma baina sab'in ma baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Sebatas itu. Kalaupun ada yang lebih sampai 100 tahun, sampai 150 tahun dan yang lainnya, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu merupakan keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang Allah kehendaki. Tapi ya di situ saja mentoknya 150 tahun itu kesempatan dia untuk beramal. Selebihnya, sisanya dia akan menanggung apa yang telah dia lakukan selama di dunia ini. Sehingga di dunia ini tidak akan ada balasan. Sebesar apapun dosa yang kita kerjakan, Allah Subhanahu wa taala tidak akan langsung mengazab kita. Sebesar apapun kesyirikan yang kita lakukan, yang umat ini lakukan, wal'iyadzu billah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan langsung serta-merta menghancurkan dan membumi hanguskan, membinasakan mereka para musyrikin. Tidak demikian. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan di dalam firman-Nya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk alam semesta. Dan rahmat itu pun dirasakan oleh mereka al-musyrikin wal kuffar. Lihatlah bagaimana kondisi kaum musyrikin yang ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mereka binasa tidak seperti binasanya kaum-kaum terdahulu. Tidak seperti binasanya umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Jalla wa'ala dengan suara yang memakikkan telinga. Yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hujan batu. Yang dibinasakan oleh Allah Jalla wa'ala dengan ditenggelamkan mereka dengan banjir bandang yang besar. Dan kebinasaan-kebinasaan yang lainnya, wal'iyadzu billah. Bahkan ada sebagian mereka yang dirubah jasmaninya, bentuk tubuhnya menjadi seekor hewan. Tapi tidak berlaku hal itu bagi umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena beliau membawa rahmat untuk semesta alam. Hattal musyrikin, hattal kufar, mendapatkan rahmat yang dengannya Nabi alaihi salatu wassalam diutus. Betapa mulianya sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikhwati fillah ya ra'akumullah. Maka bagi mereka yang ingin terus bergelimang, terus berfoya-foya pada kemaksiatan-kemaksiatannya, su'udzan, ghibah, namimah, fitnah, tuhmah, menuduh si fulan, menuduh si allan, membicarakan si fulan, membicarakan si allan, durhaka kepada kedua orang tuanya, melakukan kesyirikan, sesajen, ini dan itu. If'alu masyitum. Kerjakan sesuai apa yang kalian inginkan. Tapi ingat, semua itu masing-masingnya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang suka berghibah, bagi mereka yang suka menggunjing saudaranya, bagi mereka yang suka namimah, bagi mereka yang suka menuduh dengan tuduhan-tuduhan dusta, bagi mereka yang suka memojokkan ahlul haq, bagi mereka yang suka menjelek-jelekkan orang lain, bagi mereka yang suka mendurhakai kedua orang tuanya, bahkan wal'iyadzu billah sampai berkata kasar kepada kedua orang tuanya, atau lebih dari itu, bagi mereka yang mendzalimi Allahu Jalla wa'ala dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan besar, maka masing-masing dari kalian akan menanggung apa yang kalian kerjakan tersebut. Karena di dunia ini kalian tidak akan diapa-apakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Tidak akan. Kalian akan aman. Kalian akan aman. Ayatuhal asi. Kalian akan aman. Tidak akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak akan dibinasakan oleh Allahu Jalla wa'ala. Wahada misdaku qawlihi jalla jalaluh. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inilah bukti dari apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala firmankan tadi. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali rahmat untuk semesta alam. Maka dunia daru amalin laisa fiha jaza'un. Dunia ini adalah kehidupan kita untuk beramal. Mau amal soleh, mau amal toleh, silahkan. Masing-masing akan dipertanggungjawabkan. Laisa fiha jaza. Tidak akan ada balasan. Tidak akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari apa yang telah kita lakukan di dunia. Di masa kehidupan dunia kita. Di masa kehidupan dunia kita. Wal akhiratu daru jaza'in wa laisa fiha amalun. Sementara negeri akhirat adalah tempat untuk Allahu Jalla wa'ala meminta pertanggungjawaban dari kita semua, dari apa-apa yang kita lakukan. Akhirat tempatnya. Walaysa fiha amal. Gak ada waktu lagi kita untuk beramal. Gak ada waktu lagi kita untuk bertaubat. Gak ada waktu lagi kita untuk menyesal. Lah, sudah habis. Sudah tidak ada kesempatan kita untuk memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah tidak ada lagi kesempatan kita untuk bertaubat kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Sisanya ketika akhirat kita dihadapkan pada hari akhir tersebut adalah mempertanggungjawabkan semua amal-amal yang sudah kita kerjakan. Ada unsur-unsur kemaksiatan, bersiap-siap. Allah akan menghisab kita semua. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, dilanjutkan oleh beliau, faman lam yu'min bil jannati wan nar fahuwa kafirun. Barang siapa yang tidak beriman dengan adanya al-jannah, dengan adanya an-nar, barang siapa yang tidak beriman dengan adanya syurga, tidak beriman dengan adanya neraka, fahuwa kafirun, maka dia adalah seorang yang kafir. Kenapa? La li'annahu la budda ay yashmalal imanu kullama sahha fil yaumil akhir wa min dzalikal jannatu wan nar. Karena sudah menjadi sebuah keharusan, sudah menjadi sebuah kelaziman bagi mereka yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dia pun harus beriman dengan segala macam bentuk apa yang Allah Jalla wa'ala persiapkan di hari akhir. Dan diantaranya dua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala tersebut, yang bernama al-jannah dan yang kedua an-nar. Masing-masingnya sudah diciptakan, masing-masingnya wajib untuk kita. Maka tidak bisa sembarangan ikhwati fillah yara'akumullah wa ya ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Enggak bisa kita meremehkan terkait dengan keimanan kita terhadap al-jannatu wan-nar. Hati-hati, kerabat-kerabat kita diingatkan, saudara-saudara kita diingatkan, teman duduk kita diingatkan, jangan sampai ada keraguan sedikit pun terkait dengan al-jannah wan-nar, terkait dengan telah diciptakannya surga dan neraka. Jangan sampai, hati-hati, ini bukan perkara ringan. Kalau ada sedikit saja keraguan pada diri kita, pada sadari kita, pada hati kita terkait dengan surga dan neraka ini, urusannya kafir. Urusannya sudah keluar dari Islam. Hati-hati khawatir fillah yara'akumullah. Oleh karenanya, ulama as-salaf, para ulama ahli sunnati wal jamaah, memberikan peringatan pada kita. Mbok ya jangan kita jadikan pendengaran kita ini kemana-mana. Ada majelis sufiyah kita dengarkan, ada majelis khawarij kita dengarkan, ada majelis wahdah kita dengarkan, ada majelis sururiyah kita dengarkan, ada majelis fitnah fulan kita dengarkan, ada majelis ustadz fulan yang mencela ini dan itu kita dengarkan. Jangan. Hati-hati dari perkara syubhat. Diperingatkan kita, ditanbih kita oleh para ulama kita. Syubhat itu khattafa, luar biasa syubhat ini. Akan terus berusaha untuk masuk ke dalam diri seorang mukmin. Syubhat ini akan terus menggelora. Akan terus berkecamuk bagaimana seorang mukmin itu bisa terseret dengan fitnah syubhat. Baru dia berhenti. Kalau tidak akan terus dimasukkan, selamat dari syubhat ini, dimasukkan oleh syubhat yang lainnya. Selamat dari syubhat yang lainnya, akan dimasukkan lagi dari syubhat yang lainnya. Ya sembarangan, khattafa. Ini sifatnya syubhat. Hati-hati, khawati filah, yura'akumullah. Jangan biasa untuk mendengarkan syubhat-syubhat. Kalau sudah ragu, tinggalkan. Sudah ragu, tinggalkan. Apalagi antum yakin kalau itu salah. Majelis kaum sufiyah, kuburiyah misalkan. Tinggalkan, enggak usah coba. Coba-coba dengar sedikit-sedikit. Apa sih penjelasan ustadznya? Oh, yang dibahas juga Riyadhus Shalihin kok. Oh, yang dibahas juga Adabul Mufrad kok. Oh, yang dibahas juga kitab-kitab para ulama kok. Jangan. Para ulama ini telah memiliki sifat rahmah yang luar biasa kepada kita karena mereka mewarisi sifatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam orang yang rahmah, begitu pula para ulama. Mereka sayang kepada kita. Sehingga diberikanlah sebuah kaidah yang terkait dengan mujalasati ahlil ahwa, mendengarkan dari orang-orang yang tidak jelas manhajnya. Dijelaskan oleh para ulama, diberikan hukumnya, kaidahnya bagaimana, tinggalkan. Kenapa? Karena syubhat itu khattafah. Sementara hati kita ini dhaifah. Hati kita ini dhaifah, sangat mudah untuk bisa terpengaruh dengan syubhat. Apalagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, "Wa inna minal bayani la sihra." Sungguhnya sebahagian penjelasan itu ada unsur sihirnya yang bisa merubah. Oh iya, ternyata benar apa yang disampaikan oleh si fulan. Oh ternyata benar apa yang disampaikan oleh Habib fulan. Oh ternyata benar yang disampaikan oleh Kiai fulan. Oh ternyata benar yang disampaikan oleh Ustaz fulan. Hati-hati. Syubhat khattafah, ikhwati fillah rahimakumullah. Oleh karenanya, kalau kita telah mengimani yang namanya al-jannah wan nar makhluqatan, sudah pegang erat-erat keyakinan itu. Pegang erat-erat akidah itu. Dengar dari kaum sufiyah, enggak, gimana jannah kok sudah ditempati? Siapa yang menjadi penduduknya? Masa Allah menciptakan sesuatu yang sia-sia? Tinggalkan yang demikian-demikian. Jangan kita menoleh ke arah itu. Hati-hati. Karena kalau urusannya sudah ragu, disebutkan oleh beliau, fahuwa kafir, dia akan keluar dari Islam. Kenapa? Karena memang kita harus benar-benar mengimani, benar-benar meyakini apa yang terkait dengan hari akhir secara menyeluruh, secara totalitas, termasuk yang di dalamnya adalah al-jannah wan nar. Hadza madzkurun fil Qur'ani fi mawadhi'. Dan ini disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala di sekian banyak ayatnya dari Al-Qur'anul Karim. Falladzi yakfuru bihima أو يؤولهما كالقرامطة والباطنية يؤولونهما فهؤلاء كفار بالله عز وجل فلا بد من الإيمان بالجنة والنار. Maka kata beliau, pihak-pihak yang mengkufuri, tidak mau beriman, tidak percaya dengan ada al-jannah wan nar, dengan adanya syurga dan neraka, dia ragu-ragu atau mungkin ditakwil. Oh, maksudnya itu bukan jannah wan nar yang telah diciptakan, maksudnya itu rahmat Allah sudah ada. Al-jannah itu maksudnya rahmat Allah. An-nar maksudnya apa, Pak? An-nar itu maksudnya azab neraka. Azab yang pedih yang nanti akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang belum ada, Pak. Belum. Hati-hati yang demikian, ikhwati fillah, ya ra'akumullah. Kalau sudah main mentakwil seperti ini, Ini urusannya sudah bukan kita lagi sudah. Urusannya sudah antara hidayah dengan bukan hidayah. Karena kalau sampai wal'iyadzubillah dia mentakwil adanya syurga dan neraka, dia mentakwil adanya al-jannah wan-nar kal-qaramitah, seperti kaum qaramitah wal-batiniyah, begitu pula mereka dari kalangan batiniyah, yu'awwilunahuma, mereka mentakwil keduanya al-jannah wan-nar kuffarun billah, fahaulai kuffarun billahi azza wa jalla, mereka berdua adalah orang-orang yang, atau mereka pihak dua tersebut, dua pihak tersebut adalah orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dari qaramithah maupun dari batiniyah. Mentakwil adanya al-jannah, mentakwil adanya an-nar. Fala budda minal imani bil jannati wan nar. Maka wajib bagi kita untuk beriman, meyakini adanya syurga dan neraka. Wa annahuma darani haqiqiyatani. Dan dua tempat tersebut, yakni syurga dan neraka, adalah dua tempat yang hakikatnya ada. Bukan hanya sekedar majaz. Bukan hanya sekedar bayangan. Memang ada. Darun lil muttaqin. Yang pertama adalah tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa. Wa darun lil kafirin. Dan yang kedua adalah tempat kembalinya, wal'iyadzubillah, orang-orang yang kafir. Wahuma baqiyatan. Dan dua makhluk tersebut senantiasa ada, wahuma maujudatan, dan keduanya senantiasa ada, makhlukatan al-an, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat ini, baqiyatan la tafnayan, akan senantiasa ada dan tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah sirna sampai kapanpun, karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan adanya al-jannah wan nar abadal abidin, selama-lamanya, tidak akan sirna sedikit pun. Qala ta'ala fil jannah, yang Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan firman-Nya terkait dengan al-jannah, u'iddat lil muttaqin, bahwasanya syurga itu telah diciptakan untuk orang-orang yang bertakwa. Wa qala fil nar, Allah jalla wa ala berfirman terkait dengan an-nar, u'iddat lil kafirin, telah diciptakan untuk orang-orang kafir, wal iyadhu billah. Wa kalimatu u'iddat dalilun ala annaha mawjudatun wa mu'addatun. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman u'iddat dengan lafaz ini, dengan kalimat ini, artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bahwa al-jannah ataukah an-nar mawjudatun wa mu'addatun. Telah ada dan telah dipersiapkan. Telah ada dan telah dipersiapkan. Kenapa? Karena Allah Jalla wa'ala sendiri yang telah menyatakan u'iddat lil muttaqin, u'iddat lil kafirin. Masa Allah Jalla wa'ala yang harus kita anulir firman-firman-Nya Subhanahu wa ta'ala, kan enggak mungkin. Masa Allah Subhanahu wa ta'ala yang mau kita kritisi ucapan-ucapan-Nya Subhanahu wa ta'ala, kan enggak mungkin. Berarti apa, kita yang harus tunduk? Kita yang harus ngalah? Walaupun mungkin enggak masuk di akal-akal sehat sebahagian kaum muslimin. Bagaimana al-jannah wan-nar? Seperti syubhat tadi yang sudah saya sebutkan. Bagaimana mungkin al-jannah wan-nar sudah ada? Lawang penduduknya saja tidak ada. Penghuninya saja tidak ada. Masa Allah menciptakan satu makhluk yang sia-sia? Hati-hati dari ucapan Anda, wahai da'i. Sungguh itu perkara yang besar. Ucapan yang azim, gak sembarangan ucapan yang seperti itu. Apalagi didengar di tengah-tengah khalayak ramai. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, u'iddat lil muttaqin, u'iddat lil kafirin, telah dipersiapkan. Sudah ada, gimana? Oh, sudah ada jelas. Kok masih mau diingkari itu ya, akhi, kif. Aina uqulukum ayatuhad du'at ad-dullal. Kemana akal-akal sehat kalian? Telah dipersiapkan, kok masih bilang tidak ada? Telah dipersiapkan, kok masih bilang belum ada? Walaysa ma'nahu, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, melanjutkan penjelasannya beliau, annaha tukhlaqu fi ma ba'ad. Bukan maknanya nanti baru diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah orang meninggal semua, sudah hari kiamat ditegakkan, baru Allah ciptakan al-jannah wan nar. La wa alfula, tidak ada salah seorang dari a'immatus salaf pun yang mewarisi akidah yang demikian. Mungkin ada dari kalangan orang-orang terdahulu, ya bukan dari kalangan a'immatus salaf, dari kalangan mubtadi'ah wa dhalal juga yang diwariskan oleh murid-muridnya sekarang ini. Wal'iyadzu billah. Bidalilin anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara asya'a tadullu ala wujudil jannati wan nar. Minha qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan dalil yang berikutnya setelah beliau menukilkan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah sangat gamblang sebenarnya, sudah sangat wadih, sudah sangat jelas bahwa Allah telah menyiapkan. Kalau telah menyiapkan, yang telah ada, telah tercipta, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu sebenarnya sudah cukup. Tapi beliau Syekh Shalih Al-Fauzan ingin mentakid lagi. Hah. Bukan hanya dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa al-jannatu wan nar makhluqatan, akan tetapi apa? Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun telah menyebutkannya. Contohnya adalah apa yang telah datang dalam sebuah riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam As-Sahih. Begitu pula riwayat Al-Imam Muslim di dalam As-Sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Inna shiddatal harri min fayhi jahannam." Inna syiddata al-har min fayhi jahannam. Karena sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-har, rasa panas yang kita rasakan di dunia ini, di bumi Allah Subhanahu wa taala ini, rasa panas ketika matahari sedang terik-teriknya. Itu bahagian dari apa? Fayhi jahannam, kata Nabi alaihi salatu wasallam, itu bahagian dari uap-uap api jahannam. Artinya apa? Jahannam maujud. Artinya apa? Al-jahannam, al-jahim sudah ada. Uapnya seperti apa bayangannya? Uapnya seperti apa yang kita rasakan dari terik matahari? Mungkin tidak terlalu kita rasakan terik matahari. Mereka yang berada di Mamlaka atau negara Arab secara khusus, mereka merasakan benar-benar terik matahari yang luar biasa di Saif, musim panas. Bayangkan sampai di kota Al-Madinah, ana sendiri pernah merasakan ketika itu derajat kepanasannya sampai ke 50 derajat, setengah mendidih. Antum bayangkan, ikhwati fillah yara'akumullah wa ya ayyuhat talabah hafidhakumullah min kulli su'in wa makruh. Dan ketika itu ana sendiri yang merasakannya, luar biasa panasnya sangat. Antum bayangkan 100 derajat itu air mendidih. Ini suhu di kota Al-Madinah, terlebih ketika di bulan Ramadan, itu bisa sampai 50 derajat. 45 itu paling rendah. 50 derajat, ikhwati fillah yarakumullah, setengahnya mendidih. Air mendidih aja, antum buka tutupnya itu sudah kepanasan kita melihat uapnya. Bagaimana terik yang 50 derajat tadi di kota Al-Madinah ataupun di kota Mekah ketika melaksanakan umrah. Itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, min fayhi jahannam. Hanya bahagian dari uapnya neraka jahannam. Wa qala fi syiddatil barad. Begitu pula ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan terkait dengan dingin yang sangat. Ja'alallahu li jahannama nafasain. Nafasan fis saifi wa dhalika aharru ma tajidun. وَنَفَسًا فِي الشِّتَاءِ وَذَلِكَ شِدَّةُ الْبَرْدِ فَهُوَ مِنْ زَمْهَرِيرِ جَهَنَّمِ. Ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan, جَعَلَ اللَّهُ لِجَهَنَّمَ نَفَسَيْنِ. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menjadikan untuk neraka jahannam itu dua nafas. Nafas yang neraka jahannam itu ada dua. Yang pertama adalah nafasan fi soif. Nafas yang ada pada saat musim panas berlangsung. Uapnya tadi. Itu yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan untuk di dunia ini. Uapnya ketika Allah jalla wa ala memberikan musim panas di tengah bumi Allah jalla wa ala. Di tengah bumi Allah subhanahu wa ta'ala diberikan uapnya saja. Wadzalika aharru ma tajidun. dan itu sudah sangat panas yang kalian rasakan. Itu baru uapnya loh, ikhwati fillahi rahimakumullah. Ini anak tekankan, anak takkit. Uapnya, belum apinya. Sekuat apa badan kita, sekuat apa tubuh kita, kok yang mau menantang neraka jahanam dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang terus kita ucapkan, dengan adu domba yang terus kita lakukan, dengan pergunjingan-pergunjingan yang terus kita kerjakan. Sekuat apa tubuh kita, ikhwati fillah ya rahimakumullah? Tubu ilallah ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Waktunya sudah kita untuk bertaubat. Kapan lagi kita mau bertaubat dari dosa gibah kita? Kapan lagi kita mau bertaubat dari dosa namimah kita? Kapan lagi kita mau bertaubat dari uquqil walidain yang terus kita lakukan, durhaka kepada kedua orang tua? Kapan lagi kita mau bertaubat dari ikhtilat, bercampur baur pada pekerjaan-pekerjaan kita? Kapan lagi kita mau bertaubat dari harta-harta riba wal'iyadzubillah yang kita makan dan kita berikan kepada keluarga kita? Kapan kita mau bertaubat? Ini saatnya, ikhwati fillah yarhamakumullah, untuk kita benar-benar bisa mempersiapkan kehidupan yang baik di akhirat kelak. Bayangkan loh, uap yang paling panas kita rasakan di kehidupan dunia ini, yang Anda bilang tadi 50 derajat di kota Madinah, itu paling panasnya. Kadang-kadang bisa suatu saat lebih, 51, 52, bahkan sampai 55, bisa. Itu yang paling panasnya. Itu baru uap yang pertama, nafas yang pertama dari jahannam. Nafasan fisyita. Yang kedua apa? Uap atau nafas ketika musim dingin ada di tengah-tengah kita. Kalau kita di Indonesia, ikhwati fillah ya ra'akumullah, mungkin gak terlalu merasakan kapan musim dingin, kapan musim panas. Gak terlalu signifikan perbedaannya. Gak terlalu signifikan perbedaannya. Berbeda dengan kita yang merasakannya langsung di kota Al-Madinah, bahkan merasakannya langsung di kota Mekah. Ketika musim panas sangat panas, ketika musim dingin sangat dingin. Musim dingin itu bisa sampai 10 derajat. Antum bayangkan. Bahkan kalau di negeri Yaman, di Ma'bar secara khusus, itu bisa sampai keran-keran yang ada itu beku, gak bisa keluar airnya. Saking dinginnya. Sangat dingin. Wadhalika, kata Nabi SAW, syiddatul barat. Itu juga bahagian dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa orang menahan diri, menahan tubuhnya berada pada posisi yang sangat dingin sampai minus seperti itu. Teman-teman kita di Ma'bar dulu sampai harus merebus air kalau ingin beristihmam, kalau ingin masuk ke dalam hammam, kamar mandi, harus merebus air lebih dahulu. Ya khawati fillah wa ya ayyuhat talaba hafizakumullah min kulli su'in wa makruh. Saking dinginnya. Anda bayangkan sampai air di keran enggak bisa keluar, beku. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Itu juga bahagian dari uap jahannam. Fahuwa min zamhariri jahannam. Itu merupakan keadaan yang zamharir. Zamharir itu syiddatul barat. Zamharir itu kedinginan yang sangat, cuaca yang sangat-sangat dingin. Ya enggak wajar kalau kita merasakan masih 20 derajat atau mungkin 25 derajat, mendung-mendung itu kan sekitar itu 25, 26, di bawah 30. Itu masih nyaman. Tapi kalau sudah syiddatul barat, zamharir, sangat dinginnya jahannam, itu mencelakakan kita. Bahkan ketika kita di Madinah, itu posisi bibir kita ketika musim dingin tiba pecah-pecah berdarah. Belum lagi bahagian kaki, tumit pecah-pecah berdarah. Karena apa? Saking dinginnya gak kuat, kulit kita gak kuat, karena kita kulit Indonesia. Begitu juga teman-teman lainnya, seperti itu, sama keadaannya. Maka terlalu panas bahagian dari azab, ini syahidnya ikhwati fillahi ra'akumullah, terlalu dingin pun bahagian dari azab. Dan itu merupakan nafasan li jahannam, dua nafas, dua uap yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala sengaja menurunkannya. Fahal min mu'tabir, adakah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ingin mengambil pelajaran dari itu semua? Ikhwati fillah yarakumullah. Kenapa Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan hadis ini? Menunjukkan kepada kita bahwasanya jahanam itu sudah ada sekarang. Bahkan uap dinginnya, uap panasnya sudah Allah Subhanahu wa taala berikan sebahagiannya pada kehidupan-kehidupan dunia kita. Fadalla ala annahuma mawjudatan, menunjukkan kepada kita bahwasanya syurga dan neraka telah ada. Wal jannatu kadzalika mawjudatun a'addahallahu lil muttaqin. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan syurga dan dipersiapkan untuk mereka orang-orang yang bertakwa. Wa wakkala bihi ma malaikatan, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah mewakilkan keduanya untuk dijaga oleh malaikat-malaikatnya. Wa fi hadits Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu arda, dalam hadits Ubadah bin Shamit radhiyallahu taala anhu arda, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah bersabda, man syahida alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa anna Isa Abdullah wa rasuluhu wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min wa anna al-jannata haqqun wan nara haqqun adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal. Man syahida an la ilaha illallah, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Siapa yang bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah, wa anna Muhammad dan Rasulullah, ketika dia bersaksi pula bahwa Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan dari sekian banyak utusan-utusan Allahu jalla wa ala, wa anna Isa Abdullah wa rasuluh, dia pun bersaksi bahwasanya Nabi Allah Isa alaihi salatu wassalam hamba Allah dan rasulnya, hamba Allah dan utusannya. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min, ruh yang Allah Subhanahu wa taala tiupkan kepada Maryam, itulah Nabi Allah Isa. Ruh yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada rahimnya Maryam alaihi salatu wassalam, itu adalah Isa alaihi salatu wassalam. Wa annal jannata haqq, ketika dia juga bersaksi beriman bahwa surga itu benar adanya. Wa annaru haqq, dan dia pun bersaksi bahwasanya neraka itu benar adanya. Dengan persaksian tersebut, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah yang pertama, yang kedua Isa Abdullah wa rasuluh, dan ruhnya benar-benar dari Allah, al jannah haq wan nar haq, empat persaksian ini ketika hamba tersebut benar-benar mempersaksikannya tanpa ada keraguan sedikit pun. Kalau namanya keimanan itu tanpa ada keraguan, itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adkhalahu Allahul jannata ala ma kana minal amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam al-jannah apapun amalan yang telah dia kerjakan. Ya, insyaallah taala, terkait dengan penjelasan dari hadis ini akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu, yara'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.